Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awang. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang, apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela. Sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang, apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela.